Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Imam Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullah, memasuki bab ke-24. Beliau sebutkan dzikru zajri anit tama' ilan nas, penjelasan tentang larangan atau celaan dari sifat tamak, ambisi terhadap apa yang dimiliki orang. Qala rahimahullah amba'ana Muhammad ibn Ahmad ibnul Mustanir bil Misisah qala haddathana Yusuf ibn Sa'id ibn Muslim qala haddathana Khalid ibn Amr an Sufyan an Abi Hazim an Sahal ibn Sa'ad radiyallahu an qala ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sahal ibnu Sa'ad, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah 'allimni 'amalan idza ana 'amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Dia sampaikan, wahai Rasulullah, ajarkan padaku sesuatu amalan yang kalau aku amalkan aku dicintai Allah, Allah mencintaiku, dan aku pula dicintai oleh orang lain. Ini Allah mencintai dia, orang pun cinta padanya juga. Faqala izhad fid dunya yuhibbakallah. Maka Rasulullah sampaikan padanya, zuhudlah kamu di dunia, maka Allah akan cinta padamu. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbakan nas. Dan zuhudlah kamu terhadap apa yang di tangan orang. Ini tidak berambisi untuk dapat diberi atau memiliki apa yang orang punya, maka orang pun akan cinta padamu. Hadis selain Ibnu Hibban juga banyak diriwayatkan oleh Hakim, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Nawawi. Walhasil hadis juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah. Hadis Sahal ibn Sa'ad menjelaskan cara atau tips yang Rasulullah ajarkan dengannya bagaimana seorang hamba itu dicintai Allah dan dicintai orang. Karena manusia tentu hidup bersama orang lain. Dia bermuamalah dengan saudara-saudaranya, dengan teman-temannya. Dia berinteraksi dengan orang lain, tidak mungkin hidup sendiri. Maka perlu bagaimana dia disenangi oleh orang, agar orang lain itu cinta dan senang kepadanya. Dan dari kefaqihan penanya, dia tanyakan kepada Rasulullah SAW, ajarkan padaku amalan yang dengannya Allah cinta padaku dan orang pun cinta padaku. Artinya dia cari itu. Dan begitu seharusnya seorang hamba mementingkan bagaimana dia dicintai oleh Allah. Maka cara untuk mendapat itu perlu dia tahu. Karenanya dia tanya ini kepada Rasulullah SAW. Amalan yang kalau dia amalkan akan dicintai oleh Allah. Karena itu tujuan hidup. Tujuan hidup. Dicintai oleh Allah. Diridhoi olehnya. Kalau orang cinta kepada Allah, itu pengakuan. Hatta Yahudi mengaku begitu. Nasoro. Tapi yang segala-galanya dan hakikatnya, yang terpenting bagaimana Allah cinta padamu. Bagaimana seorang hamba dicintai oleh Allah. Nas'alullah at-taufiq was-sadad. Zuhud, kata Ibn Hibban, qala Abu Hatim, fal wajib ala al-aqil tarku tama' ila nasi kafah bikamalil iyas minhum. Maka kewajiban orang yang berakal, uqala, untuk tidak tamak, tidak ambisi. Tidak ambisi kepada seluruh manusia, kepada siapapun ya nih. Jangan ada sedikit pun ambisimu kepada orang, kepada yang dimiliki orang, agar mereka memberi kamu, agar kamu mendapat bagian dari yang mereka punya. Itu tamak, ambisi. Tinggalkan itu kepada siapapun, siapapun orangnya. Bagaimana caranya, kata Ibnu Hibban, bikamalil iyas, dengan kamu menyempurnakan iyas. Iyas itu ya's. Artinya berputus asalah secara total. Layaknya orang putus asa bagaimana? Artinya putus asa, sudah enggak mungkin aku mendapati ini dari fulan, alan. Enggak mungkin mereka beri aku. Tidak mungkin aku mendapat dan memiliki yang mereka punya. Putus asalah dari apa yang mereka miliki. Putus asa dari ketamakan. Putus asa dari ambisi yang dimaukan. Idh tama' fi ma la yushakku fi wujudihi fin nas faqr hadir. Fa kaifa bima anta syakun fi wujudihi aw adamih. Hal itu karena tamak, kamu ambisi ingin mendapati yang itu ada, merupakan bentuk kefakiran, tercela, bentuk kemiskinan. Apalagi itu sesuatu yang kamu sendiri masih ragu untuk dapat atau tidaknya. Artinya begini, kalau orang itu ambisi ingin dapat sesuatu yang memang ada, barangnya itu ada yang dia inginkan, entah itu misalnya uang di tangan orang lain, entah itu barang apalah, entah itu perhiasan, pakaian, atau yang lain. Walhasil, kamu ambisi untuk mendapat itu suatu bentuk kefakiran, suatu bentuk kemiskinan, karena pastinya kamu akan merendah, layaknya orang miskin minta-minta, berharap mendapati apa yang kamu inginkan itu. Artinya itu jelek kan, gak baik. Padahal itu sesuatu yang jelas ada, yang tidak mungkin untuk kamu peroleh. Kalau itu saja tercela bentuk kemiskinan, apalagi sesuatu yang sifatnya masih belum jelas. Kata Ibnu Hibban, antasyakun, kamu sendiri masih ragu. Belum tentu itu ada, bisa kamu dapati apa enggak, masih belum jelas semuanya. Ya tentu lebih tercela lagi. Makanya jangan tamak, jangan ambisi dalam bentuk dan rupa apapun. Jangan kamu berambisi apapun bentuk ambisi itu. Baik itu sesuatu yang ada di depan mata kamu, ataupun itu sesuatu yang masih fiktif, masih samar dan tidak jelas, lebih buruk lagi untuk kamu berambisi mendapatinya. Tamak seringnya kalau secara bahasa digunakan pada sesuatu yang dekat untuk memperolehnya. Artinya di depan mata dan mungkin orang berkata mudah untuk memperoleh itu. Di situ namanya tamak. Misalnya kalau makanan, ya memang makanannya ada di depan kamu, itu tamak. Tamak untuk bisa lebih, tamak untuk bisa nambah. Karena sesuatu itu dekat, mudah kamu raih, gampang untuk kamu ambil. Di situ seringnya digunakan kata tamak. Ambisi pada sesuatu yang memang dekat atau mudah untuk kamu peroleh. Asal kata tamak itu sendiri menunjukkan harapan yang kuat di dalam kalbu untuk mendapati sesuatu, apapun itu. Harapan yang kuat, keinginan yang besar, harus kamu peroleh. Ingin sangat kamu mendapati itu. Kekuatan itu sangat kuat dalam hatimu. Itulah tamak. Kekuatan yang besar, keinginan yang dahsyat di dalam kalbu untuk memperoleh sesuatu. Tamak, kalau Munawi rahimahullah menyebutkan, dia ketergantungan hati pada sesuatu yang ingin dia dapati. Hatinya tergantung. Artinya dia mikiri terus, dan terus itu terngiang-ngiang, terbayang-bayang dalam pikirannya. Seandainya dia dapat itu, seandainya dia peroleh itu. Dan dia berusaha, ambisi untuk bagaimana betul-betul itu terwujud. Keinginan kuat yang ada dalam dirinya. Dalam hadis Ka'ab ibn Malik radhiyallahu an, selain hadis Sahal ibn Sa'ad yang dibawakan oleh muallif Ibn Hibban, hadis Ka'ab ibn Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ma dhi'bani ja'i'an ursila fi ghanamin bi'afsadalaha min hirsil mar'i alal mali wasyaraf lidinihi. Tidaklah dua serigala kelaparan yang lepas di kerumunan kambing atau di kandang kambing lebih merusak pada agama seseorang ketimbang ambisi seseorang terhadap harta dan terhadap kedudukan atau kehormatan. Artinya begini, kalau dibandingkan, yang pertama, perbandingan pertama, dua serigala lapar. Ketika dua serigala lapar berada di kerumunan kambing, kambingnya mungkin ratusan atau ribuan. Bayangkan serigala dalam keadaan lapar. Enggak lapar aja dia memangsa dan pemangsa domba. Apalagi ini dia kelaparan. Dan subhanallah, sifat serigala, dan ma'ruf para penggembala atau para peternak kambing terutama di Arab sana, faham itu ma'ruf. Serigala itu cukup puas untuk merusak dan mengacak-ngacak kambing walaupun gak dia makan semuanya. Ya situlah sifatnya serigala. Dia masuk ke kandang kambing itu malam biasanya, dan dia rusak itu kambing yang satu kandang. Dia rusak artinya yang ini mungkin perutnya dia gigit, ini dia cakar, yang itu dia lukai, diabrak-abrik satu kandang. Paling yang dia makan satu. Enggak ada serigala kemudian ngambil satu, kemudian dia bawa lari, dia makan itu. Enggak. Bukan itu sifat serigala. Dia enggak puas. Dia acak-acak, dia rusak itu kambing. Mungkin ratusan yang jadi korban. Yang ini nanti pincang, yang ini perutnya robek, yang itu lehernya berdarah, luka. Ya begitulah sifatnya serigala. Ngerusak dulu. Makanya seringnya mereka pelihara anjing ternak atau untuk jaga ternaknya. Sehingga kalau ada serigala liar datang ya akan diserbu oleh anjing yang jaga ternak ini tadi. Alhasil itu pertama, serigala kelaparan sangat merusak, sangat menghancurkan kambing-kambing ini tadi. Tapi itu tidak lebih merusak dibanding, kalau tadi dua serigala, dua sifat. Apa itu? Yang pertama, ambisi seseorang pada harta. Tamak. Ambisi seseorang pada harta dan pada kedudukan atau kehormatan. Dua ini sangat merusak agama seseorang. Ambisi terhadap harta, ambisi terhadap kedudukan. Dua ini sangat merusak iman, sangat merusak agama seseorang. Seperti dua serigala ini di kandang kambing tadi. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, permisalan ini azim yang Rasulullah SAW sebutkan, menjelaskan betapa rusaknya agama seorang muslim akibat rusak akibat ambisi dia terhadap harta, terhadap kedudukan dunia. Dan itu tidak lebih ringan kerusakannya dibanding kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh dua serigala lapar tadi. Di dalam hadis tentu, kalau yang Rasulullah sebutkan yang selamat dari kambing-kambing tadi sedikit. Mungkin yang di sebelah sini atau situ, walhasil yang enggak mungkin semuanya bisa dirusak oleh serigala ini tadi. Ada beberapa yang utuh selamat kambing tadi, tapi sedikit. Dari misalnya 100 di kandang itu, ya mungkin beberapa ekor yang utuh selamat. Lainnya tadi sudah yang kecakar, yang kegigit, yang ini rusak semuanya. Ya sedikit yang selamat. Maka demikian pula Rasulullah SAW kabarkan bahwa ambisi seseorang terhadap harta, terhadap kekuasaan sangat merusak dan sedikit yang selamat pada agamanya. Hadis mengisyaratkan bahwa orang kalau sudah ambisi terhadap dunia, terhadap kedudukan, ya sedikit yang akan selamat pada urusan agamanya. Permisalan ini walaupun permisalan yang Rasulullah sebutkan, namun isinya, makna yang diinginkan adalah tahdzir, peringatan keras dari Rasulullah SAW dari bahaya tamak, ambisi terhadap harta maupun kedudukan di dunia ini. Kata Al-Qari, subhanallah, permisalan yang Rasulullah sebutkan betul-betul tepat atau pas. Kenapa Rasulullah sebutkan ambisi ini tadi seperti serigala lapar? Kesamaannya juga, sisi kesamaannya, bahwa kambing-kambing itu lemah, apalagi seringnya malam hari, dan penggembalanya ya tertidur mungkin, gak mungkin 24 jam dia mau awasi. Kambing-kambing itu lemah, gak bisa kemudian membela diri dia, melawan serigala itu, ya gak mungkin kalah. Posisinya lemah. Sama seperti itu pula, agama seseorang akan lemah di hadapan ambisi dia, di hadapan ambisi terhadap dunianya maupun kedudukannya, akan terkalahkan. Illa man syaa Allah, kecuali yang Allah jaga dan Allah selamatkan. Hadis dibawakan oleh Ibnu Hibban rahimahullahu taala terkait celaan dan bahaya sifat ambisi terhadap dunia atau terhadap harta pada agama seorang hamba. Diingatkan agar diri mereka lebih berhati-hati sekecil apapun niat dan tujuan itu ada di dalam dirinya. Dalam hadis Ubadah bin Shamit, man ghaza fi sabilillah walam yanwi illa iqalan falahu ma nawa. Barang siapa yang berperang di jalan Allah, semula itu amalan mulia, jihad fisabilillah. Tapi kalau yang dia niatkan tidak ada lain kecuali iqal, iqal itu tali pengikat onta. Biasa orang Arab ngunci ontanya dengan iqal. Ini saat onta itu duduk, antum tahu dia akan melipat kakinya begini, duduknya onta, supaya dia enggak lari atau enggak pergi, aman, dimasukkanlah tali atau semacam itu, semacam gelang gitu, dimasukkan ke kakinya sehingga dia enggak bisa berdiri. Nah, tali ini namanya iqal. Ya mungkin termasuk ghanimah. Kalau dalam peperangan misalnya didapati ghanimah onta, kambing misalnya sekian banyak, termasuk iqal-iqalnya ini karena dia harta dijual belikan, tali pengunci itu tadi. Artinya walaupun hanya itu, sekecil atau semurah itu, bukan ontanya yang disebut, iqalnya bahkan, talinya. Kalau itu yang dia niatkan untuk dapat bagian itu dalam ghanimah, dalam perangnya, maka itu yang dia dapati sesuai yang dia niatkan dalam perangnya. Artinya kata At-Tibi rahimahullah, hadis mengajarkan agar orang sama sekali jangan berambisi terhadap dunia. Hatta semurah itu, ya tali berapa sih harganya? Hatta seremeh itu, jangan ada tamak, ambisi terhadap dunia. Walaupun sekecil itu pun, agar yang seharusnya yang ada pada hatinya hanya keikhlasan kepada Allah dalam setiap amal ibadahnya, tidak tercampuri oleh ambisi-ambisi duniawi. Demikian beberapa nusus di dalam sunnah yang mengingatkan agar seorang hamba itu menjauh, takut dari segala sifat tamak. Termasuk dalam hadis Jabir ma'ruf, ketika Rasulullah sebutkan, ittaqul zulm, fa inna zulma zulumat yaumal qiyamah. Takuti kezoliman, karena kezoliman adalah kegelapan di hari kiamat kelak. Akan sulit bagimu, akan berat kamu menghadapi resikonya dan dampaknya kelak. Maka jauhi kezoliman. Wattaqus syuh, fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Dan takuti pula asyuh, karena syuh sifat yang membinasakan umat sebelum kalian dulu. Hamalahum ala ansafaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Karena syuh itulah mereka, umat sebelum kalian, saling menumpahkan darah, saling bunuh, dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Diingatkan wattaqus syuh, takuti syuh, termasuk maknanya takuti syuh adalah tamak, ambisi terhadap hak milik orang lain. Takuti itu oleh kalian, ini tinggalkan, jauhi. Jangan kamu tamak, rakus, berambisi ingin menguasai ingin memiliki apa yang di tangan orang lain, karena itu yang membinasakan umat sebelum kalian. Karena itu mereka, makanya Rasul katakan, karena itu mereka saling menumpahkan darah, terjadi peperangan, kabilah yang kuat atau yang lebih besar menindas, membunuh yang lebih sedikit atau yang lebih kecil. Karena apa ya? Karena syuh, tamak. Karena melihat kabilah itu punya ini, punya itu, aset yang itu tidak dia miliki. Karena tamak dia terdorong untuk membunuh suku tersebut agar menguasai aset-aset mereka. Karenanya pula mereka menghalalkan keharuman-keharuman mereka terkait kehormatan, terkait wanita. Semuanya karena sebab itu, tamak, ingin menguasai, memiliki apa yang dimiliki orang lain, hak orang. Diingatkan oleh Rasul, wattaqu syuhha, takuti syuh itu, berlindung dirilah kalian kepada Allah dari syuh, karena itu banyak membinasakan umat sebelum kalian. Makanya kata Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu dari hikmah beliau, ta'allamanna anna tama' faqr, ketahui olehmu, pelajari olehmu bahwa tamak, ambisi tadi adalah kefakiran, kemiskinan, karena membuat kamu merasa selalu enggak punya, selalu enggak puas sebelum kamu miliki itu. Walaupun yang ada di kamu sebetulnya sudah sangat banyak, lebih-lebih bahkan, tapi karena kamu tamak, belum merasa puas, belum merasa cukup kalau belum memiliki, menguasai ini dan itu, maka itu kemiskinan hakikatnya. Wal ya'as ghina, kata Umar, adapun keputusasaan itu kekayaan. Tadi keputusasaan dari yang di tangan orang, artinya sudah kamu mengatakan pada dirimu yakin enggak akan aku dapati itu, enggak akan fulan memberi itu, dan aku enggak pingin, enggak berambisi untuk menguasai dan mendapatinya, maka kamu kayak orang kaya. Layaknya orang kaya kan enggak butuh ke orang lain, mung dia kaya, dia enggak butuh yang di tangan orang. Yang butuh di tangan orang kan orang miskin, orang-orang minta-minta, orang enggak punya. Dia butuh apa yang di tangan orang, dia minta, dia ngemis, karena merasa butuh apa yang dimiliki orang. Orang kaya enggak ada begitu, dia kecukupan hidupnya. Makanya kata Umar, al-ya'as zina, keputusasaan dari yang di tangan orang itu kekayaan, membuat kamu kaya, membuat kamu berkecukupan, enggak butuh ke orang. Mereka mau kasih, ya alhamdulillah, jazakallahu khair. Mereka enggak kasih, kamu enggak butuh. Enggak ngemis dan tidak meminta-minta. Kamu potong, kamu putus asa dari yang di tangan mereka. Ali radhiyallahu an juga pernah menyebutkan, akthar masari'il uqul tahta buruqil matami'. Kalau diamati dalam peradaban manusia secara umum, kecuali para nabi, para rasul dan orang-orang soleh yang bersama mereka. Tapi selain itu, manusia di dunia ini mayoritas perperangan terjadi, pertempuran di antara mereka, saling bunuh, saling ini, bermula atau sebabnya adalah matame, ketamakan. Tamak, dia sudah punya sekian, ingin lebih. Dia punya ini, tidak punya itu. Sementara yang itu adanya milik orang, milik negara lain atau kerajaan lain, suku lain. Makanya terjadi penjajahan di muka bumi dulu. Sebabnya itu kan, gak ada lagi. Dia ingin menguasai, dia gak punya itu. Di sana mungkin kecukupan dalam bidang ini, bidang itu. Tapi yang lain misalnya entah itu rempah-rempah atau apa, dia gak punya. Yang ada di daerah situ, negeri situ. Maka dia lakukan ekspansi militer, dia ke sana, dia jajah untuk menguasai. Di sana ada tambang emas, di negerinya gak ada. Di sana ada ini, ada itu. Kebanyakan, hampir keseluruhan peperangan di dunia terjadi karena itu. Tamak. Ambisi ingin menguasai dan memiliki apa yang dimiliki orang yang itu tidak dia punya. Di situ terjadi banyak peperangan. Di situ terjadi pertumpahan darah manusia. Ali juga pernah menyebutkan mal khamr sirfan biadhab li'ukulir rijal minat tama'. Khamr murni yang mungkin kadar apa alkoholnya sangat tinggi sekali, sangat memabukkan. Orang mungkin minum sedikit saja sudah geliang dan fly, hilang kesadarannya. Kata Ali, itu tidak lebih merusak, tidak lebih menghilangkan akal seseorang daripada ketamakannya, ambisinya. Layaknya khamr, ketika diminum, orangnya kan akan fly dan hilang kesadarannya sudah, mabuk. Tapi itu hilang akalnya, hilang kesadarannya, tidak lebih dahsyat khamr ini dalam menghilangkan akal dia, dalam merusak kesadarannya, tidak lebih dahsyat dibanding tamaknya. Orang kalau sudah tamak, kalau sudah ambisi, tertutup akalnya, akan gelap mata. Dan begitulah kenyataannya, dia gak akan peduli sudah, gak akan kenal saudara, gak akan kenal bahkan saudara kandung kalau perlu. Dia gak akan kenal. Ambisi, tamak. Dia gak akan kenal teman, gak akan kenal tetangga, gak akan peduli sudah. Yang penting dia dapat. Yang penting dia kuasai apa yang dia inginkan. Tamak. Karena kalau dia punya akal, seandainya akalnya sadar dengan baik, kan orang akan berpikir, gak halal ini, gak boleh. Miskin itu saudaraku, itu temanku. Akan berpikir akalnya dengan sehat. Tapi rusak akalnya karena tamak, sebagaimana khamr tadi merusak akal dan kesadarannya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma juga pernah sebutkan, gulubur rijal tastafizzuhal atma' wa tartahin. Hati atau kalbu orang banyak termotivasi, bukan termotivasi sih, banyak terdorong karena tamak. Artinya yang menggerakkan hati orang sehingga dia berani melakukan ini, nekat untuk berbuat itu, ya karena tamaknya. Karena tamak, orang bisa nekat melakukan ini, melakukan itu. Begitulah kenyataannya. Mungkin semula dia orang penakut, mungkin asalnya dia orang minder atau pengecut, tapi kalau sudah urusan tamak, urusan harta, urusan dunia, urusan kekuasaan, orang akan berbuat nekat untuk mendapati semua itu. Serupa dengan yang Ali katakan, akan hilang akal dan kesadarannya. Gak tahu sudah apa yang dia lakukan, gak sadar. Nasallallahu alaihi wasallam, itu mukaddimah, insyaallah kelanjutannya untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.